suketeki. Mapan sajroning tanduran pari, sedulur ayo podo ngaji. Kanggo sangong besok ne wis mati, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah berada. Ajal itu pastikan tiba, mari kita tingkatkan iman dan takwa sebelum ajal menjemput kita. Wahai kawan di mana engkau berada, ajal itu pastikan tiba, mari kita tingkatkan iman dan takwa sebelum ajal. Sedulur ayo podo nyolatake usil kopi ditindakake. Malam pertama ono ing kubur sewo sekso iku warnane. Sedulur ayo podo nyolatake usil kopi ditindakake. Solat ungsil kopri ake faidahe, kanggo kita sing ngindak ake, dan kanggo uang sing uis mati, mugi Allah ngijabaki. ah.